Halo Pak Gilbert, selamat siang. Iya. Iya, Pak Gilbert, silakan. Selamat siang. Ya, saya rasa ini jaksa pengawasannya ini harus diganti kali ya. Okay. Masa dia bisa lupa? Anak buahnya lupa bagaimana, ya kan? Mm-hmm. Berarti ini satu benar-benar bokrok dan hancur ini kejaksaan. Termasuk jaksa agungnya kali harus diganti kali. Ya. Sini. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Gilbert atas partisipasi Anda. Dan Bapak David. Halo Pak David. Halo, selamat pagi. Iya, seperti apa komentar Anda Pak David? Saya hanya singkat aja. Begini, biasanya kalau koruptor sama koruptor itu harus saling melindungi. Okay. Jadi supaya jangan sakit hati harus diangkat lagi. Kalau kan takut dibocorin kan kebagian juga yang lainnya kebagian getahnya. Jadi ya harus dilindungi gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak David. Oke, opini yang berikutnya. Selamat siang Pak Andi. Bu. Selamat siang Pak Andi, silakan. Ya, itu menurut saya itu labelnya aja jaksa ya Bu ya. Tapi mental anak SD itu Bu. Mm-hmm. Ya itu aja, makasih. Terima kasih kembali Pak Andi.